Dulu aku kau cintai sepenuh hatimu. Dulu aku kau kejar-kejar ingatkah kamu. Tapi sekarang kau pergi dengan cinta yang lain. Setelah janji suci, setelah bahagia yang kita rasakan. Aku tahu memang ada salahku, sehingga dirimu mampu mendua. Sewajarnya kita bisa bicara, tak perlu kau sakitiku seperti ini. Aku rela melepas dirimu, tapi jangan bilang kau tak cintaiku. Aku sakit bila mendengarkan itu, jujur aku tak sanggup. Jangan bohongi hatimu untuk dia, pergi saja. Jangan sakiti aku, jujur aku rela, tapi tak mau dengar kau bilang tak pernah cinta aku. Bisa bicara, tak perlu kau sakitiku seperti ini. Melepas dirimu, tapi jangan bilang kau tak cintaiku. Aku sakit telah mendengarkan itu, jujur aku tak sanggup. Saja jangan sakiti aku rela, tapi tak